بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين. Dalam ayat, pada ayat Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, ada dua bacaan yang masyhur, ada dua bacaan yang mutawatir. Bacaan yang pertama seperti yang kita baca, yang kita biasa guna maliki yaumiddin dengan memanjangkan huruf mim, maliki yaumiddin. Bacaan yang kedua yang juga mutawatir, yang juga masyhur dan diiktiraf dan sahih, adalah maliki yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bacaan yang kedua maliki yaumiddin. Kedua-dua bacaan ini betul, dan kedua-dua bacaan ini adalah qiraah mutawatirah. Ada qiraah-qiraah yang lain tetapi tidak diiktiraf ataupun tidak masuk dalam qiraah bacaan yang mutawatir. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Dalam cara kita membaca maliki yaumiddin, sama ada maliki ataupun maliki, kita perlu perhatikan dari segi tajwid, hukum bacaan. Kita kena sempurnakan, kita kena puaskan baris bawah daripada kaf. Maliki yaumiddin, sebab dia berhampiran dengan huruf ya. Maliki ki dengan ya, kaf berbaris bawah berhampiran dengan huruf ya. Kalau kita tidak puaskan, kalau kita tidak sempurnakan baris bawah daripada huruf kaf yang berhampiran dengan huruf ya, maka dia akan terdengar macam sukun huruf kaf. Jadi seolah-olah kalau kita tidak berikan sepenuhnya baris bawah daripada huruf kaf tadi pada maliki, maka dia akan seolah-olah kita baris bawah baris sukun. Seperti kita seolah-olah kita membaca seperti malik yaumiddin. Oleh itu kita baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Bukan sampai dua harakat tetapi diheret sikit. Maliki yaumiddin, sehingga orang yang dengarkan bacaan kita ketika membaca maliki betul-betul yakin bahawa kaf berbaris bawah, bukan sukun. Okey. Itu yang pertama. Jadi maliki yaumiddin, bukan malik yaumiddin. Sebab dia hampir tau baris bawah dengan ya. Baris bawah dengan ya dia berjiran, dia sangat mesra. Seperti juga baris depan dengan waw, seperti juga baris atas dengan alif. Okey. Baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Sehingga itulah pada ayat seterusnya iyyaka na'budu, hati-hati juga dal berbaris depan berhampiran dengan huruf waw. Kena sempurnakan, kena bagi betul-betul dal, pastikan dia berbaris depan, sehingga kalau kita seandainya kita tak bagi dia betul-betul baris depan, bagi dia nafas sikit, maka akan terdengar seolah-olah kita membaca dengan sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhal maksud kita bukan begitu. Walhal kita dah baca dia baris depan tetapi terdengar. Sebab tak puas kita bagi. Saya ulang kembali. Maliki yaumi, jelaskan baris bawah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dal daripada baris depan, baris depan daripada dal jelas, terang, eh? Kena terang, kena jelas. Sebab kalau tidak, dia akan masuk pada waw sehingga baris depan itu hilang, dia menjadi sukun. Okey. Kalau tak percaya, dengarkan bacaan-bacaan orang yang tidak memberikan sepenuhnya hak baris depan daripada huruf-huruf yang berbaris depan sebelum waw dan huruf-huruf berbaris bawah sebelum ya. Baik. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pengkhususan Al-Malik ataupun Allah sebutkan Al-Malik berhampiran ataupun diteruskan dengan Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, disandarkan pada Yaumiddin, tidak bermakna bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bukan raja, bukan penguasa perkara-perkara lain, harian lain. Bukan bermakna Allah subhanahu wa ta'ala bukan penguasa di dunia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan pada ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala sandarkan perkataan Al-Malik, iaitu Allah sebagai penguasa, Yaumiddin, kepada Yaumiddin, hari pembalasan, hari pembalasan. Kenapa Allah SWT sebut Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin? Di mana Yaumiddin di sini adalah hari pembalasan ataupun hari kiamat. Baik. Sebab pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang boleh mengaku sebagai raja. Tidak ada seorang pun yang sanggup berkata-kata. Jangankan mengaku sebagai raja, sebagai manusia yang mempunyai sedikit kemampuan untuk bercakap pun tak boleh. Sehingga itu, sepenuhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa satu-satunya di akhirat. Sehingga di dalam ayat lain Allah SWT berkata, Limanil mulkul yaum, bertanya dan mencabar manusia-manusia ini, kita-kita, kekuasaan pada hari ini bagi siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahil wahidil qahhar. Tak ada seorang pun yang boleh jawab. Sebab memang tak ada seorang pun yang diberikan kebenaran untuk menjawab. Allah sendiri yang kata, Lillahi al-wahidi al-qahhar. Kekuasaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wahidi yang maha esa. Al-qahhar. Tayyib. Jadi pengkhususan ataupun disandarkannya Al-Malik kepada Yaumiddin, sebab dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya penguasa di akhirat. Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Naba, amma yatasa'alun, yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa, لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح, ketika berbangkit semua roh-roh, wal malaika, dan juga para malaikat, safan, dalam keadaan di bersaf-saf berbaris-baris, لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن, tak ada seorang pun yang sanggup bercakap-cakap, berkata-kata, kecuali mereka yang telah diizinkan, dibenarkan oleh Ar-Rahman. Wa qala sawaba, dan tak ada seorang pun yang boleh berkata lain. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. wa khasha'atil aswatu lirrahman, semua tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain, surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yauma ya'ti, pada hari kiamat, la takallamu nafsun illa bi'idznihi, tak ada seorang pun yang sanggup bercakap, berkata-kata kecuali dengan izinnya. Pada hari itu hanya dua golongan sahaja. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada yang celaka, ada yang berjaya, berbahagia. Wa minhum syafaminhum syaqiyyun wa sa'id. Terbagi kepada dua, kanan dan kiri, syurga dan neraka. Adapun Al-A'raf, yaitu satu peringkat di mana diletakkan, didudukkan orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, ditempatkan di satu tempat yang dinamakan Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan atau akan memasukkan kepada syurga ataupun kepada neraka sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pada akhirnya juga syurga dan neraka. Tiada tempat lain. Dua tempat itu saja. Ikhwati fillah. Wal maliku fil haqiqati huwa Allah azza wa jalla. Dan sebenar-benar raja penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena fahami satu demi satu apa yang kita sampaikan di sini supaya kita dapat resapi ayati maknanya. Makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, makna daripada ayat-ayat yang sentiasa kita ulang-ulang as-sab'ul masani, iaitu al-Fatihah yang sentiasa kita ulang. Mengapa dia tak ada kesan pada diri kita? Sebab kita tak ada penghayatan. Jadi itulah, kita duduk sini untuk menghayati satu-satu ayat. Daripada ayat-ayat, daripada Al-Quran, daripada Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulangkan. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi, yang la ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan dia, al-malik, yang menguasai, yang penguasa, yang raja, al-quddus, as-salam, yang mulia dan yang maha penyelamat. Dan dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhna'u ismin 'inda Allah rajulun tusamma bi malikil amlak. Seburuk-buruk nama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak, raja di raja. Wala malikun illa Allah, dan tiada malik, tiada penguasa, tiada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Waalaikumsalam. Ikhwati fillah. Pada hari kiamat nanti, seperti mana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqbidullahu al-ardha, Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi. Bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa menggenggam? Tidak disebut di sini. Tak jelas. Tapi dengarkan seterusnya. Wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi, dan melipat langit dengan kanannya. Jelas ya? Dengan tangan kanan. Bi yaminihi. Allah ada tangan? Allah ada tangan. Subhanallah. Adakah kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Subhanallah, ma'azallah. Kita meminta lindung daripada Allah daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tetapi Allah menyifatkan dirinya dengan begitu. Adakah anda menolak? Dalam sesebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wakilta yadai Rahman yamin." Dan kedua-dua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Hairan itu. Mana boleh ada dua-dua tangan kanan? Itu pikiran yang kotor sebab anda selalu menyamakan Allah dengan manusia. Bila kita kata Allah ada tangan, selalu terpikir manusia. Kenapa begitu? Allah tidak sama dengan makhluknya, apatah lagi dengan manusia. Tak ada satu pun. Bila tergambar bukan dia. Tetapi jangan nafikan, jangan tolak apa yang disabitkan oleh Allah untuk dirinya. Tapi kan boleh jadi tangan di situ adalah kekuasaan. Wa yatwi as-samaa'a bi yamini. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat langit itu dengan kekuasaannya, boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi ikhwati fillah, al-haqiqatul lughawiyyah itu kaedah. Makna pertama kita dahulukan daripada makna kedua. Kita tak boleh guna makna kedua daripada satu-satu perkataan sebelum kita ada uzur. Maknanya kita tak dapat bawa makna pertama kepada makna yang sebenar. Ataupun kita tak dapat guna. Contoh. Hakikatul lams. Hakikat menyentuh ni. Persentuhan kulit dengan kulit, betul. Persentuhan kulit dengan kulit. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, di antara yang membatalkan wudu, aula mastumun nisa. Di antaranya adalah kamu menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Yang pertama sekali, makna pertama daripada bersentuhan, sentuh kulit dengan kulit. Tapi kenapa ramai para mufassirin mengatakan bukan itu? Dia yang dimaksud adalah jima. Sebab ada dalil, ada hujah. Kalau tak ada hujah tak boleh. Tak boleh. Dia kena sentuh kulit dengan kulit. Yang dimaksudkan. Tetapi kenapa ramai termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hibrul ummah. Dia juga lah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ayu'allimahu Allahu at-ta'wil. Supaya pandai menafsirkan Al-Quran. Di antara para ulama sahabat, alimil mufassirin, ulama'i min ulama'i sahabat, fit tafsir, yang dirujuk pada tafsir. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tayyib. Beliau sendiri mengatakan adalah al-jima'. Kenapa dia lari daripada makna pertama? Sebab ada alasan dia. Ada hujjah dia. Apa alasan dia? Beberapa hadis sahih daripada Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah solat malam. Itulah. Ingat. Ketika sujud, Aisyah radhiyallahu anhu menyentuh kakinya. Sehingga kan Aisyah menyifatkan kepada kita bagaimana keadaan kaki Rasulullah ketika sujud. Yaitu mansubatain. Tegak. Dan rapat. Macam mana seseorang boleh menyifatkan kaki kalau tak sentuh? Sentuh. Malam pula tu kan tak ada lampu. Dan Rasulullah SAW menggalakkan kita waktu malam menutup lampu. Boleh? Faham kan? Mungkin Aisyah guna sarung tangan. Ataupun Rasulullah guna stoking. Tak. Kemungkinan itu jauh. Jauh. Mungkin Rasulullah pakai stoking atau Aisyah pakai sarung tangan. Tak. Kemungkinan itu agak jauh. Tak boleh. Tayyib. Jadi Rasulullah SAW disentuh oleh istrinya dalam keadaan sujud dan dia, baginda SAW, tidak batalkan sembahyang. Sebabkan air sembahyang batal. Tak dan tak pernah pun dijelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Dan ini menjadi berita yang masyhur kepada sahabat-sahabat lain. Katalah itu adalah perkhususan khusus pada Rasulullah. Mesti wajib Rasulullah kata ini khusus untuk saya. Sebab hukum hakam yang khas untuk Rasulullah, kalau dia khas, mesti dia sampaikan kepada umatnya itu khas. Sebab dia diutus untuk seluruh umat. Kan banyak, banyak di antara dalil-dalil perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang-seorang sahabat, seorang, dua orang sahabat sahaja. Kalau kita anggap yang itu khusus untuk sahabat itu, maka hukum itu terhad sangat sedikit saja. Ramai datang bertanya, apa doa yang dibaca ketika iftitah? Walhal Rasulullah hanya sampaikan kepada dia. Dia tak kata, sampaikan ini semua tau. Tak perlu Rasulullah cakap setiap kali dia cakap, ini untuk semua, ini untuk semua. Tak. Tugas Rasulullah adalah ar-risalah. Tabligh risalah. Baik. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, ketika Aisyah radhiyallahu anha tidur melintang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Dan Rasulullah solat. Aisyah menceritakan sendiri, maknanya ketika itu dia tak tidurlah, dia buat-buat tidur ke entahlah. Maknanya tidur tak tidur. Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali Rasulullah SAW sujud, baginda memindahkan kaki saya ataupun menolak kaki saya supaya dia mampu sanggup untuk dapat sujudlah. Dan setiap kali Rasulullah SAW bangkit daripada sujud, saya hulurkan kaki balik. Kemungkinan yang sama timbul. Mungkin Aisyah guna seluar panjang, jubah, stoking, menutup kaki dia. Tak. Kemungkinan itu tak? Tak wujud. Jadi persentuhan kulit. Sehingga itulah kalau kita kata, awlamas tumun nisa. Persentuhan kulit akan bertemu dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga untuk menghindarkan pertembungan antara ayat ini dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bawa kepada makna kedua daripada lamas yang juga ada di dalam kamus-kamus dan digunakan. Digunapakai dalam percakapan bahasa Arab seperti mana? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan istrinya. Dia berkata kepada sahabat tadi berkata kepada Rasulullah SAW, innaha la taruddu yadalamisin. Dia mengadukan hal istrinya yang tak menolak orang lain yang mengajaknya pergi. Dia tidak pernah menolak orang yang lamis, yang berhubung dengan dia. Seperti juga perkataan kita, kamu tak sentuh kan istrimu? Kamu dah sentuh tak belum? Bukan sentuh tu, bukan batal wuduk tu yang dimaksud. Saya cerai dengan dia dan saya tak sentuh pun. Apa maksud dia? Tak bersama. Jima digunakan di dalam bahasa. Jadi itu yang maksud dia. Kita kembali kepada tafsir kita, iaitu tafsir tangan tadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tangan, kita kata tangan tetapi jangan bayangkan manusia. Ketika anda membayangkan manusia, anda salah. Anda telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau anda nak lari, nak mensucikan diri anda dan hati anda daripada menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, dengan menolak sifat yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya, disitulah anda mu'attil. Orang yang menolak sifat Allah yang telah ditetapkan sendiri untuk dirinya. Berani anda? Tak boleh. Tetapkan tetapi ambil kaedah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupai dan tidak menyerupai sesuatu. Wa huwa as-sami'ul basir. Tak puas hati juga. Tak puas hati juga. 50-50 ustaz. Tak yakin lagi ustaz ni cakap. Ya Allah, daripada tadi pergi ke solat tu batas sembahyang apa semua, tak yakin, tak percaya, tak terima lagi, tak apalah. Saya ambilkan satu hadis lagi lah. Kalau tak nak juga, kita teruskan je tafsir kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad bahwa hati hamba ibad hamba Allah Subhanahu wa taala baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah Subhanallah. Apatah lagi kekuasaan ada jari-jari ke? Jari yang ada jari-jari, tangan-tangan. Tetapi jangan fikir salah besar kalau anda mengatakan ini dia. Mana ada? Okey, satu analogi yang saya berikan kepada anda. Antara kita makhluk hidup ini, makhluk hidup, manusia, binatang, serangga, kita kadang-kadang tangkap serangga, mana kakinya? Kan, mana satu kaki dia, mana satu dia tangan dia. Beza dengan tangan manusia atau sama? Antara makhluk, berlainan tangan, berlainan kaki. Kenapa Allah nak kita samakan dengan makhluknya? Antara makhluk sendiri berbeza-beza. Tengok tafsiran apa nama dia ni? Hadis Rasulullah SAW tentang yang mana didahulukan, kaki ke tangan ke? Lutut ke tangan ke ketika sujud? Tengok para ulama pun berbeza faham. Sebab Rasulullah SAW mengatakan jangan latabruk. Jangan turun, jangan sujud seperti sujudnya apa? Unta. Jangan sujud, jangan turun ke bawah landing lah. Ketika solat seperti landingnya, seperti turunnya apa? Al-ba'ir. Seperti unta bila dia nak duduk. Sebab unta itu mendahulukan lututnya. Di situlah berbeza pandangan. Yang mana satu lutut unta, yang mana satu tangan unta. Tengok pada unta orang berbeza pandangan. Dan orang Arab sendiri berbeza pandangan. Yang mana satu? Oh ya, dia kata yang dulu turun itu adalah lutut dia, kemudian tangan dia. Walhal saya tak sentuh tau perbezaan pandangan yang mana dulu, lutut ke tangan dulu. Itu adalah perselisihan ulama. Yang mana anda ambil, mudah-mudahan anda salah satu di antara pandangan ulama yang berijtihad. Kita jangan saling, semua kedua-dua mempunyai pandangan, mempunyai alasan yang kuat. Tetapi saya nak ambil contoh je lah. Kan? Saya nak ambil contoh. Jadi saya rasa cukup lah tu. Kan? Jadi sekalipun demikian, saya katakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah berkata Maliki Yaumiddin, bukan Maliki yang lain-lain, tetapi Yaumiddin Malik Yaumil Qiyamah. Dia adalah penguasa di hari kiamat sebab dia adalah sesungguhnya. Kalau di dunia ramai orang mengaku dia adalah pemilik. Ramai orang mengaku dia adalah raja, betul? Dan Allah akui dan Allah benarkan benda itu. Dan kita tahu semua bahawa kepemilikan mereka, kekuasaan mereka terhad. Terhad. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, "Innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untukmu Talut sebagai raja. Okey? Sebagai raja. Dan hadis Rasulullah SAW, jangan lupakan bahawa pemerintahan Islam ini dipimpin oleh khulafa. Kemudian selepas itu adalah Al-Muluk. Maknanya Rasulullah SAW melalui Rasulullah, agama ini mengakui adanya malik, raja-raja. Dan itu tak ada masalah. Yang kita nak fahamkan di sini, bahwa Maliki Yaumiddin, kenapa diletakkan Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari akhirat? Sebab dialah satu-satunya penguasa di hari akhirat. Kalau kita kata Allah penguasa di dunia, banyak orang yang mengaku dirinya penguasa. Fir'aun, alaysa li mulku Misr, bukankah aku adalah raja Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan tengoklah sungai ini mengalir di bawahku. Sebab sungai mengalir di bawahnya, dia jadi raja. Tengok kesombongan. Dan hati-hati anda menyombongkan sesuatu yang anda miliki. Baik rupa anda, apapun yang anda miliki, hati-hati. Allah akan membinasakan anda dengan apa yang anda sombongkan. Contoh yang paling dekat Fir'aun lah. Dia sombongkan apa? Wahadihil anhar. Dan sungai-sungai yang ada di bawah aku ini adalah penguasanya saya. Di mana dia mati? Air. Tak jauh. Betul. Hamba ini, umat-umat Nabiullah Nuh Walut, angin ringan, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling, yang bila kita pagi-pagi hirup ni memang sedap, tetapi bagi suatu ketika nanti jika Allah Subhanahu wa taala mengubahnya, dia akan menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan hamba-hambanya. Baik. Ikhwati fillah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan maliki yaumil qiyamah? Maknanya sama kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumiddin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kata maliki yaumil hisab? Kenapa Allah tak kata maliki yaumil hasyr? Penguasa dan raja pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Tetapi Allah kata maliki yaumiddin. Kenapa? Sebab perkataan ad-din meliputi semua itu. Meliputi semua yang disebutkan. Berbeza kalau yaumul kiamah, dia tidak masuk ad-din. Okey? Maliki yaumiddin, dia meliputi semuanya. Maliki yaumiddin adalah hari kiamat. Maliki yaumiddin, yaumiddin adalah yaumul hisab, pembalasan. Yaumiddin adalah yaumil hasyr, kebangkitan. Dan yang kedua alasannya kenapa maliki yaumiddin, di antara pengajaran yang kita ambil, kenapa bukan yaumul kiamat tetapi yaumiddin? Sebab yaumiddin adalah pembalasan, sangat sesuai dengan hamba, kerja-kerja hamba sebagai orang-orang yang mukallaf, yang dibebani. Baik. Maliki yaumiddin berbeza dengan kalau kita kata maliki yaumil qiyamah, dia pemilik, dia penguasa, dia raja hari kiamat. Sebab pada hari kiamat ada perkara-perkara berlaku tidak berkaitan dengan pembalasan. Okey? Tetapi yaumiddin adalah pembalasan, di mana sangat berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sampailah kita kepada pengajaran dan renungan ataupun penghayatan pada ayat Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Ikhwati, maliki yaumiddin, dia adalah raja penguasa hari kiamat. Hari At-Tammatul Kubra, hari As-Sakhah di dalam Al-Quran ayat lain yang menamakan hari kiamat dengan At-Tammatul Kubra, As-Sakhah, hari pembalasan Yaumuddin. Ya ikhwati, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua adalah hari kebangkitan kamu, saya, kebangkitan kita semua. Ya. Yeah. Dialah hari di mana kita dibangkitkan daripada kubur dan dibawa dengan nak tak nak dibawa, dan masing-masing ada pemandu, tak boleh pergi mana-mana, tak boleh rehat, tak boleh singgah sekejap, tak, dalam keadaan bagaimana ikhwati, tidak berselipar. Kaki tak ada pengalas, kaki tak ada. Dan semua pakaian ni tak ada, telanjang. Kayaumi waladathu ummu, seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari itu kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, satu benang pun, satu kain pun melekat dalam tubuh kita, di atas tubuh kita tak ada." Kata Aisyah, "Ayandu, kita saling melihat ke ya Rasulullah? Ada orang saling tengok ke?" Kata Rasulullah SAW, "Al-amru akbar min hadha ya Aisyah." Urusan hari itu terlalu besar. Tak ada orang sanggup saling melihat aurat masing-masing, tak ada. Semua sibuk dengan hal masing-masing. Ikhwati fillah, orang yang khusyuk ketika pergi haji, contoh saja. Orang yang betul-betul iman kuat dan memperhatikan nasak pelaksanaan ibadah dia. Ketika tawaf, bercampur dengan perempuan, betul tak? Tapi tak ada rasa, kata dia ni, lelaki perempuan ni, semua khusyuk berjalan. Itu bagi orang yang ikhlas. Bagi orang yang tak ikhlas, ada kesempatan lah. Tarik duit orang lah. Ha, kan, betul? Banyak berlaku begitu. Tetapi anda yang ikhlas rasakan, tak ada yang ini perempuan daripada negara ni, daripada ni, daripada ni, daripada ni. Tak ada. Semua berjalan, semua kita lakukan dengan penuh khusyuk. Dengan penuh khusyuk perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwati fillah. Dan sebagai peringatan di sini bagi saya dan bagi anda, setelah saya katakan dan kita tanamkan pada diri kita yaumiddin, ketika kita baca maliki yaumiddin, subhanallah ya ikhwah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita baca maliki yaumiddin, ketika sampai maliki yaumiddin, tak tergetar ke kita punya hati ni? Ha, maliki yaumiddin, dia adalah penguasa hari kiamat. Pejamkan mata anda, hayati makna maliki yaumiddin. Ha? Hari di mana anda dibangkitkan, hari di mana semua yang dikubur itu dibangkitkan kembali, dikembalikan semua, dibangkitkan dan dihantar kepada satu tempat semua, dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dihadapkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah yang dahsyat kepada daripada itu. Anda kena daripada sekarang anda membayang-bayangkan macam mana saya dibangkitkan oleh Allah. Anda dah tahu kita semua akan dibangkitkan, betul? Tapi macam mana saya dibangkitkan? Adakah saya dibangkitkan dengan memegang botol minuman? Adakah saya dibangkitkan dalam keadaan saya berzina? Adakah saya dibangkitkan dalam keadaan saya sujud, solat? Yang mana satu anda pilih? Kenapa soalan ni? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam Sahih Muslim, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Hamba akan dibangkitkan dalam keadaan dia ditarik ajalnya oleh Allah. Bagaimana keadaan dia sewaktu dia hidup? Dan dia dalam keadaan apa dia dihabiskan jawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan bagaimana dia mati? Dalam keadaan soleh atau toleh? Dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam keadaan sujud, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan itulah dia dibangkitkan nanti dari kuburnya. Anda dibangkitkan daripada kubur nak sebagai orang-orang di antara orang-orang yang berzikir ke? Atau di antara orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT? Soalan itu saya tinggalkan kepada kita masing-masing. Yuba'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ikhwati fillah, hari itu adalah hari di mana Allah SWT mempermalukan hamba-hambanya. Semua dibuka. Wahai anda, wahai saya, wahai anda semua yang biasa bersembunyi daripada pandangan manusia yang melakukan dosa-dosa, padahal di sana ada Allah yang melihat anda, yang tak ada satu pun yang terselindung daripada pandangan Allah SWT di bumi ataupun di langit. Wahai saya, wahai anda semua yang kadang-kadang kita yang sangat yakin tak ada orang melihat kita dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa, daripada sekarang ini ya ikhwah, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat anda. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu Wa Taala, kalau katalah tak tergerak juga hati untuk nak menghentikan apa yang kita buat tu, kita sampai masih lagi nak buat ke maksiat di hadapan empat saksi ni? Empat saksi yang akan betul-betul, dan kita yakin dia akan dihadirkan oleh Allah sebagai saksi nanti akhirat. Kedua tangan anda dan kedua kaki anda, dia akan menjadi saksi tau. Dia akan menjadi saksi, dia yang akan bercakap, dia yang akan menerangkan semua satu demi satu. Tangan dan kaki itu dipergunakan untuk apa? Tapi kita ni masih lagi seronok buat. Sedangkan saksi itu kita dah tahu dia akan, dia akan menyaksikan kita dan tak akan bohong punya. Dia akan datang. Dia akan didatangkan oleh Allah dan dia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bercakap. Qala Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kita akan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan tutup mulut mereka yang biasa menipu, yang biasa berbohong, yang biasa dengan hujah dia, dengan alasan dia, dia boleh menipu orang lain. Pada hari ini kami akan tutup mulut dia. Baik. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka yang akan bercakap menerangkan kepada kami, dan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tak perlu sebenarnya tangan itu bercakap, tetapi nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Watashhadu arjulum, kaki-kaki mereka akan jadi saksi. Bimakanu yaksibun, terhadap apa yang mereka buat. Hatta iza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta idza ma ja'uha, ketika mereka didatangkan dan dihadirkan pada hari kiamat, syahida alaihim sam'uhum, pendengaran mereka menjadi saksi, wa absaruhum, dan mata mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka, apa yang tersisa lagi. Semua pada badan kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita buat, ya ikhwati. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri yang bercakap. Tengah bercakap tu, dia komplain pada kulitnya. Kenapa kamu cakap? Lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi untuk kami ni? Untuk kecelakaan saya. Kalau kami tak kuasa, antakan Allah. Allah SWT yang memaksa kami bercakap. Allah yang membuat kami bercakap. Ya ikhwati. Kalau antakan Allah, alladhi antaka kulla syai', yang telah membuat semua yang boleh bercakap, bercakap. Dialah yang membuat kami bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kulit boleh bercakap begitu, kata kulit, dan dialah yang menciptakan kamu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan kembali dan bertanggungjawab. Jadi kita kata pada diri kita dan pada yang lain, kita kata dan ulang-ulangkan pada diri kita sendiri, kalau nak buat maksiat juga, tolonglah tanggalkan kaki tangan tu dulu. Mata tu buka, telinga itu letak tepi, kulit semua, barulah ada tak sanggup buat. Tetapi ya ikhwah, sa'ah fasa'ah, orang berdosa. Okay. Manusia, kelemahan manusia. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam bersalah. Janganlah juga saya cakap macam ni, tak boleh, tak keluar-keluar rumah dah. Kan? Keluar juga. Berdosa, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak, ya Allah kurangkan. Tolong saya. Jadi kita menyeru hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meratap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah satu masa khas bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah satu tempat di antara rumah anda yang luas ni, yang di sana tu, yang di negeri mana yang ada villa, yang ada, buatlah satu sikit yang seukuran sejadah tu, buat satu musalla khas. Ini tempat saya, jangan kacau. Ini saya dengan Allah ni. Saya nak bercakap dengan dia, saya nak mengadu dengan kepada dia, saya meratap kepada dia, saya nak menjerit kepada dia, saya nak mengaku kepada dia. Kepada dia, kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ke? Jawabannya kepada anda, insyaAllah. Ikhwati fillah, muslimin muslimat ya rahmukallah. Kemudian seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jumhur ulama dan mengikut bacaan 7, iyyaka na'budu, kita syaddukan huruf ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada bacaan-bacaan lain selain daripada itu, tapi syadzah maknanya lain daripada jumhur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dengan membaris atas huruf nun, na'budu. Begitu juga nasta'in dengan membaris bawah, membaris atas, nasta'in. Dan di sana ada sebahagian ulama yang membagi baris bawah nasta'in, dia kata nista'in, nista'in. Ya. Dan itu satu bahasa ataupun satu bacaan. Ikhwati billah, al-ibadah iyyaka na'budu, apa makna dia? Adzullah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk disertai dengan cinta. Itu adalah al-ibadah. Jadi al-ibadah dia mengumpulkan antara cinta dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengabdian, kadang-kadang seseorang memberikan pengabdian kepada orang lain mungkin disebabkan dia tunduk tetapi tak cinta, atau mungkin cinta tapi tak tunduk. Jadi ibadah ataupun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna hanya bila dia berkumpul antara tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ikhwati fillah, mengapa di sini iyyaka na'budu didahulukan? Iyyaka nasta'in dikemudiankan. Mengapa iyyaka na'budu disebut dahulu kemudian iyyaka nasta'in? Tak boleh ke iyyaka nasta'in iyyaka na'budu? Atau tak bolehkah kita kata na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka? Sebab kalau aturan asal bahasa Arab, dia PL dulu, kemudian kata kerja dulu, kemudian pelaku, kemudian objek. Kata kerja, pelaku kerja tu, kemudian objek, apa yang dikerjakan. Begitu dia punya susunan dalam bahasa Arab. Tetapi boleh didahulukan objek. Objek dulu, kemudian PL, kemudian pelaku. Sekarang ni, didahulukan objek. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Bukan kepada yang lain. Para pakar orang Arab, bahasa Arab ini mengatakan, ini menunjukkan bahawa bukan ibadah kepada Allah, jangan ditujukan kepada sesiapa pun, hanya kepada Allah saja. Ya. Sebab pentingnya perkara itu sehingga Allah Subhanahu taala mendahulukan. Iyyaka, bukan kepada ia yang lain. Iyyaka, kepada-Mu sahaja ya Allah, na'budu. Baik. Itu pada iyyaka na'budu. Begitu juga iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan, bukan kepada yang lain selain daripada kamu ya Allah. Baik. Kita sekarang tinggal mengapa Allah SWT, kita nak ambil pengajaran, bukan nak protes Allah SWT. kita nak ambil pengajaran kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Saya kembali mengatakan bahawa al-ibadah mengumpulkan antara cinta dengan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tunduk kepada sesuatu tanpa disertai cinta, dia tidak sempurna. Tetapi kesempurnaan tunduk dan ibadah pengabdian kepada sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dihimpun antara cinta dengan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sedangkan al-isti'anah ya ikhwah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala disertai dengan al-i'timad alaihi, disertai dengan bergantung sepenuhnya. Dia kedua-dua perkara ini, bila kita sebut iyyaka na'budu, kita ingat tunduk dan cinta. Iyyaka nasta'in, kita percaya yakin kepada Allah dan bergantung. Tempat bergantung satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua sifat itu juga kena ada pada iyyaka nasta'in. Ya. Ya. Yeah. Jadi bila sembah itu menyembah Allah yang maksudnya. Beribadah. Jadi kebiasaannya kita hanya transit macam itulah. Ya. Iyalah. Betul. Hanya kepadamu kami menyembah. Sebenarnya kalau kita kata hanya kepadamu kami beribadah, maknanya lebih lengkap, lebih sempurna. Lebih sempurna. Sebab persembahan dia akan digunakan juga, dia telah diguna dan masih diguna oleh agama-agama lain. Sembah ini tidak mesti dia adalah ibadah. Ibadah mencakupi penyembahan dan lebih daripada itu. Jadi ketika kita kata, saya kembali, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah Subhanahu Wa Taala kami memberikan persembahan dan ibadah ini dengan penuh cinta dan tunduk. Okey. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah dengan penuh keyakinan dan bergantung sepenuhnya. Sebab apa? Di dunia ini ya ikhwah, kadang-kadang kita percaya orang tapi tidak bergantung kepada. Saya percaya dia boleh tolong saya tapi saya sendiri boleh buat. Boleh? Kadang-kadang kita bergantung pada orang tapi tak percaya dia. Sebab tak ada orang lain boleh tolong dia je. Bergantung pada dia tapi saya sebenarnya tak percaya dia. Jadi ketika kita kata iyyaka nasta'in ya Allah, saya yakin kamu boleh, engkau boleh ya Allah menolong saya. Dan kamulah satu-satunya tempat bergantung saya. Jangan cuba ragukan itu kalau anda dah mendapatkan pertolongannya. Okey, jadi ibadah selesai, isti'anah selesai. Ketiga, yang mencakupi kedua-dua sifat ini, iaitu sifat ibadah dan sifat isti'anah. Sifat ibadah kepada Allah dan sifat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencakupi kedua-dua sifat ini adalah tawakal. Tawakal. Dia adalah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tawakal. Jadi kalau anda merasakan atau mengatakan diri anda ni bertawakal kepada Allah, jangan tawakal tak disertai ibadah. Dia adalah himpunan antara ibadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Himpunan antara kedua-dua ni. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta tolong. Ibadah dan berdoa, ibadah dan berdoa. Sehingga itulah mungkin menjadi rahasianya. Selepas itu ihdinah, ibadah dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong sebelum ibadah. Buktikan pengabdian kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat tawakal iaitu ibadah betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna ibadah tadi iaitu hub dan cinta dan tunduk patuh kepada Allah, takluk. Okey. Dan isti'anah, tawakal. Yang kedua adalah isti'anah. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, itu adalah proses isti'anah. As-sikatu billah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit rezekimu. Beginilah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki turun. Dan bekerja. Dan bekerja. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." As-sikatu billah, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, maka akan diberikan, dimukakan pintu-pintu rezeki bagi dia. Seperti mana saya sebutkan, man siapa yang bertawakal sepenuh-penuh tawakal, maka akan dia diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung, kan? Di mana seekor burung? Burung kan tak solat, Ustaz. Siapa kata? Siapa kata mereka tidak beribadah? Burung dengan tasbih dia. Bukankah Allah telah kata di dalam Al-Quran, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Wa in min syai'in, tak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kamu tak tahu apa bunyi tasbih dia. Jangan harap, dia kata subhanallah. Jangan harap nak pergi ke sarang semut, nak dengar letak mic apa ni, mikrofon ke atau apa ni, subhanallah subhanallah, tak ada. Walakin Allah dah cakap, lakin la tafqahuna tasbihahum, bunyi dia tu dia adalah tasbih. Betul ke? Percaya saya ke percaya Allah? Percaya siapa? Allah kata macam tu. Allah kata macam tu. Tambah lagi sikit. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya makan, sedangkan makanan itu bertasbih ketika dimakan. Hadis sahih. Rasulullah SAW pernah berkata, "Na'rifu." Kami masih kenal lagi sebuah gunung. Bila kami lalu, dia, kami salam kepadanya dan dia salam kepada kami. Dia kata, "Assalamualaikum ke?" Oh, lari sahabat tu. Dia boleh faham bahawa itu adalah salam. Okey. Hadin. Tangisan daripada apa? Pelepah kurma. Atau dahan kurma yang dijadikan sebagai apa ni, tempat berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditinggalkan oleh Nabi sebab Nabi dah dibuatkan mimbar yang terdiri daripada tiga anak tangga. Ketika nak ditinggalkan dan tidak dipakai lagi, sahabat-sahabat nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tangisan dia. Macam tangisan baby ke? Tak ada. Dia tahu, dia faham itu adalah satu tangisan yang begitu sedih. Rasulullah turun dan pegang dia dan diamkan dia. Subhanallah. Kalaulah ini bohong, akan cakap sahabat itu bohong. Sahabat akan orang yang paling cepat sebarkan benda-benda ini yang pelik-pelik. Tak adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang bersepakat untuk berbohong. Tak ada. Sahabat ini paling cerewet. Dia akan sebutkan semua. Sampai uban Nabi SAW yang berapa belas tu disebut semua. Benda-benda kecil begitu disebut semua. Kalau ada perkara-perkara pelik, mesti dibuat. Mesti disampaikan, disebut. Itu amanah. Sama ada itu berkaitan dengan aib dirinya sendiri. Seperti mana Aisyah, banyak kadang-kadang dia sebutkan hadis-hadis yang sebenarnya merendahkan dia ataupun mencela pada dia. Tapi dia sebutkan sebab dia amanah. Orang mungkin bila dia sebutkan, orang akan mengambil pengajaran. Ya. Yeah. Baik. Baik. Di sini saya akan sebutkan kenapa sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Yang pertama sekali, Al-ibadah adalah tujuan. Ibadah ni adalah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak cipta manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi itu adalah tujuan hidup kita. Jadi patut tak patut kita dahulukan? Patut. Itu tujuan hidup. Jadi letak pada pertama dulu supaya kita tak lupa. Iyyaka na'budu. Okey? Wa iyyaka nasta'in, datang kemudian isti'anah. Sebab dia adalah wasail, dia adalah cara, metod ataupun medium untuk sampai kepada ibadah. Itu yang akan menyampaikan dan memudahkan kita beribadah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya ulang kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, la tada', jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan. Kamu ucapkan setiap kali kamu selesai sembahyang solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Cuba tengok dia punya lafaz. A'inni, tolong saya. Jadi jangan kata kita ni nak beribadah kepada Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, kamu tak sanggup beribadah. Tanpa pertolongan Allah, anda tak sanggup datang ke tempat ini. Tanpa taufik dan hidayahnya, anda tak dapat datang di sini. Pertolongan Allah. Oleh itu, a'inni, tolonglah saya ya Allah. Ala zikrika, untuk mengingatimu. Ha? Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Minta pertolongan siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga itu ibadah iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Sebab iyyaka na'budu adalah tujuan. Iyyaka nasta'in adalah cara sampai kepada tujuan. Yang kedua, kenapa didahulukan? Iyyaka na'budu didahulukan sebab dia berkaitan dengan uluhiyah, ibadah. Penyembahan dan peribadatan kepada Allah. Sedangkan iyyaka nasta'in berkaitan dengan sifat apa Allah? Rububiyahnya. Sifat uluhiyah kita dahulukan daripada sifat rububiyah. Sifat uluhiyah sebab rumus dia ataupun sifat uluhiyahnya adalah lafaz jalalah. Sedangkan sifat rububiyah adalah ar-rabb. Sehingga itu di dalam susunan ayat juga alhamdulillah didahulukan baru rabb bil alamin. Boleh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, iyyaka na'budu dia sebenarnya adalah sempadan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama sekali, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Sempadan dia. Okey, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-qudsi, ketika hamba-Ku di dalam solat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamadani rabbi. Hamadani rabbi. Hamba-Ku memujiku. Ketika hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya ibadi. Hamba-Ku memujiku. Ketika hamba-Ku mengatakan maliki yaumiddin, majjadani abadi. Hamba-Ku memuliakanku. Majjadani abadi. Iyyaka na'budu. Itu adalah sempadan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah sempadan apa? Hak hamba. Disitulah separuh-separuh. Sehingga itu selepas iyyaka nasta'in, Allah kata ihdina as-siratal mustaqim. Doa daripada seorang hamba kepada Allah, dan Allah akan kata kepada kita, ketika kita ucap ihdina as-siratal mustaqim, walahu ma talab, walahu ma sa'al, wali abdi ma sa'al, dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang dimintanya. Itu hak hamba. Ini sempadan. Sehingga itulah ini sempadan dia ni, ini sempadan dia ni. Okey, boleh. Yang ke seterusnya. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in? Sebab iyyaka na'budu, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berlaku kecuali daripada seorang yang ikhlas. Kalau ibadah tidak ikhlas, diterima tak diterima? Tidak diterima. Dua syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antakuna mukhlishan lillah fi ibadatik. Kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu beribadah. Yang kedua, ayakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena sesuai dengan petunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat utama sebuah satu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iyyaka na'budu didahulukan? Sebab tidak akan mungkin berlaku ibadah atau diterima ibadah tanpa ada keikhlasan. Okey, tak akan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa, tak akan mungkin diberi laluan. Tayyib, wal isti'anah, sedangkan iyyaka nasta'in, boleh saja permintaan tolong, orang meminta tolong daripada kita tetapi tak betul-betul dia nak minta tolong. Ada? Boleh berlaku kan? Boleh berlaku dan ditolong, kita tolong. Boleh. Jadi boleh berlaku daripada seorang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Sehingga itu iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Seterusnya ikhwati, li'anna al-ibadata syukru ni'mat 'alaika wallahu yuhibbu an yushkar wal i'anatu fi'luhu bika wa tawfiquhu laka. Tayyib. Sebab ikhwati fillah, ibadah adalah merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah di sini Allah SWT mengatakan, kalau kamu konsisten, kalau kamu teruskan dan istiqamah dalam ibadah kamu, maka saya akan tolong kamu. Jadi kalau syarat untuk ditolong oleh Allah SWT apa? Ibadah, istiqamah dalam ibadah. Okay. Saya rasa itu yang berkaitan dengan tafsir untuk malam ini yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk kita bacakan. Ya. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin ada satu soalan kok. Ya. Sekarang pukul 10.30. Baik. Kaki ketika solat ke keadaan tertentu? Solat berdiri. Daripada awal sekali. Oh, okey okey. Ditutup macam mana tu maksudnya? Tutup. Tak wajib ditutup. Oh, aurat dia tu. Tu perselisihan ulama ya ikhwati tentang menutup kaki. Wallahu alam, yang raji adalah dia adalah aurat. Yang raji. Saya katakan yang raji saja sebagai kesimpulan, ya. Dia adalah perselisihan ulama, tetapi yang raji adalah dia adalah aurat bagi perempuan dan wajib ditutup. Okay, ada soalan lain? Okay, baik. Menyentuh bersentuhan kulit lelaki dan perempuan, baik dia isteri ataupun orang ajnabiyah ataupun orang yang bukan mahram, bukan mahram. Perkataan bukan muhrim, muhrim tak betul, eh, mahram. Muhrim adalah orang yang ihram. Tapi mahram ini adalah ahli keluarga yang tidak boleh, diharamkan bagi kita untuk kahwin dengannya. Itu mahram. Tapi bersentuhan kulit, sama ada bersentuhan kulit laki perempuan antara isteri, suami isteri ataupun yang bukan mahram, adakah soalannya, adakah tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat? Maknanya bila disertai syahwat, dia baru membatalkan wudu, begitu. Okey, baik, itu salah satu pandangan daripada ulama-ulama besar kita. Tetapi yang rajih, wallahu a'lam, sama ada dia dengan syahwat ataupun tidak bersyahwat, dia tidak membatalkan wudu. Sebab tidak ada satu alasan ataupun satu sebab atau satu hujah yang memperkuat ataupun mengatakan bahawa mengasingkan yang ini syahwat atau bukan syahwat. Mungkin hujah yang diambil sebabkan Rasulullah ketika menyentuh Aisyah kan dalam keadaan solat, mustahil ada syahwat, tak mungkin ada syahwat. Dalam kedua-dua keadaan hadis sahih yang kita sebutkan ataupun yang ada dalam bab ni, yang saya ingat, dia tidak sepatutnya ada syahwat ketika disentuh. Jadi sehingga itulah sebahagian ulama kita mengatakan bahawa persentuhan kulit dengan syahwat itu yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Tetapi yang rajih adalah sama ada dia dengan syahwat ataupun tidak syahwat, dia tidak membatalkan wudu. Dia tidak membatalkan wudu. Sebab bila kita nak katakan merajikan salah satu sisi, iaitu membatalkan wudu jika dia ada syahwat, kita perlu hujah yang kuat, hujah yang kuat, dalil yang kuat untuk mengatakan itu. Sedangkan kita tak jumpai, kita tak ada apa ni? Ada sebuah hadis di sana, tetapi hadis itu adalah hadis yang dhaif, di mana Rasulullah SAW selepas dalam keadaan apa ni, sebelum keluar daripada rumahnya mencium isterinya dan kemudian salat tanpa berwudu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalaulah dia hadis sahih, maka dia adalah hujah yang kuat bagi orang yang mengatakan tidak membatalkan wudu kalau ada syahwat. Tetapi sebenarnya pada asalnya dia tidak membatalkan wudu. Jadi bila ada pemisahan begitu, sebab bila Allah SWT mengatakan aula mastumun nisa, jima saja, maknanya persentuhan kulit sama ada syahwat atau bukan syahwat, pada umumnya persentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan adalah dengan, pada umumnya lah, pada biasanya adalah kadang-kadang disertai dengan syahwat. Jika benda itu memang dianggap berat dan ditumpukan dan menjadi suatu permasalahan dalam masalah ini, tentu akan disebutkan. Sebab itu adalah benda yang mungkin dan sangat-sangat boleh jadi timbul. Jadi kalau tak disebutkan, maknanya itu tidak dianggap penting perbezaan itu. Tapi itu pada bab puasa, tak ada kaitan dengan bab batal wudu. Itu bab puasa. Okey. Baik, itu saja yang saya dapat. Okey, soalan terakhir ya, pasal masa ya. Ya. Iyalah, kita dah sebutkan tadi bahawa yang persentuhan yang dimaksud adalah jima, bukan persentuhan kulit. Persentuhan kulit. Tetapi mereka yang mengatakan persentuhan kulit sendiri, mereka berselisih, ikhwan. Mereka berselisih. Ada yang mengatakan bersentuh kulit dengan syahwat, ada yang mengatakan tanpa syahwat. Tanpa syahwat membatalkan wudu. Jadi itu yang saya nak uraikan. Tetapi yang rajih di sini adalah sama ada bersentuhan kulit atau bersentuhan kulit dengan syahwat atau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Sebab ia membatalkan wudu yang dimaksud lamas di situ adalah jima. Okey. Dia rajih. Tapi Allahu a'lam. Kalau ada perbezaan pendapat itu kita kenal berlapan dada. Ambil pendapat masing-masing yang anda anggap rasa itu lebih tepat, lebih sesuai. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.